Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwatil kiram, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di masa kondisi di mana negeri kita dilanda dengan musibah atau wabah yang sudah berjalan setahun, yaitu corona atau COVID-19, dan juga di negeri kita dilanda dengan berbagai macam musibah pula, adanya banjir, demikian pula tanah longsor, kemudian erupsi gunung berapi dan yang lainnya. Maka wajib bagi kita untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, memohon taufik, pertolongan, perlindungan, dan diberikan untuk supaya teguh di atas al-haq, keistiqomahan, hingga ajal menjemput kita. Ikhwatul kiram, saudaraku, saudariku rahimani wa rahimakumullah. Meskipun pada kondisi yang semacam ini, maka juga perihal lain yang tidak kalah penting adalah untuk memohon kepada Allah diberikan kemudahan, kelonggaran, kesenggangan waktu, kesempatan untuk tafaqquh fid din, untuk belajar agama, mengamalkan dan mengajarkan. Insyaallah tidak ada satupun dari kita yang samar, yang asing tentang keutamaan ilmu agama dan kewajiban untuk mempelajarinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah, qala alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah faqihkan dia, Allah berikan taufik pada dia, kemudahan baginya untuk mempelajari ad-din, untuk memahami ad-din. Tentunya hadis ini hadis yang sangat agung, menunjukkan tentang agungnya kedudukan ilmu agama dan sekaligus terdapat pula tentang sebuah ciri bahwa seorang itu mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah kalau seorang itu punya kemauan, punya semangat, kesempatan untuk mempelajari agama. Demikian pula barakallahu fikum, sebaliknya, bahwa ciri pada seorang tidak diberi taufik oleh Allah dan kebaikan kalau seorang menjauhkan diri, menyibukkan diri sehingga lupa dari mempelajari agama. Saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, fabarakallahu fikum, tentunya kita pun mengetahui bahwa ilmu agama kita peroleh dari sumber yang tentunya kita ketahui bersama sumbernya adalah Quran dan Hadis, namun membutuhkan kepada mempelajari kandungan-kandungan isi Al-Quran dan Hadis itu harus melalui tahapan proses, tidak begitu saja diperoleh, sehingga merupakan sunnatullah yang tidak bisa dirubah, bahwa agama ini diterima dan dipelajari, diamalkan dari generasi ke suatu generasi dengan cara generasi yang setelahnya belajar kepada generasi sebelumnya, atau yang diistilahkan bahwa adanya proses pendidikan yang di situ menggodok, berjalan, berlangsung, belajar, mengajar. Nabi Musa alaihi salam, barakallahu fikum, ditegur oleh Allah Azza wa Jal ketika ditanya, adakah manusia yang lebih berilmu? Kata beliau, tidak. Maka diperintahkan untuk bertemu dengan Khadir, yang disitulah Allah Azza wa Jal abadikan bahwa seorang itu untuk memperoleh ilmu dengan cara berguru, seorang itu harus dengan belajar. Pihak-pihak terkait yang mendukung tentang proses terselenggaranya sebuah pendidikan atau pembelajaran itu banyak pihak. Di antaranya di sana mungkin ada istilah murid, ada santri, ada pengajar. Nah, murid juga punya wali atau orang tua. Karenanya Nabi Musa alaihi salam tatkala berjumpa dengan Khadir memohon, qala lahu Musa, berkatalah Musa kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, bolehkah saya mengikutimu, yaitu melakukan perjalanan, karena dalam proses seorang untuk memperoleh ilmu itu melakukan perjalanan bersama sang guru. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu ajarkan kepadaku dari perkara ilmu yang benar, ilmu yang di situ yang membawa kepada bimbingan kepada jalan yang benar dari hal-hal yang telah diajarkan kepadamu. Fa barakallahu fikum, dan Allah Azza wa Jal juga telah menjelaskan, wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim, di setiap manusia yang ada padanya ilmu, maka di atasnya ada yang lebih berilmu, dan di posisi manusia yang punya ilmu tapi di atas itu semua ada zat yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ilmu, barakallahu fikum, yang dimaksud ilmu yang nanti akan membimbing, akan menghantarkan seorang kepada keimanan, ketakwaan, derajat di sisi Allah yang mulia, sebagaimana Allah Azza wa Jal sebutkan dalam Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian dengan beberapa derajat, yaitu dengan sebab amal soleh yang mereka lakukan, bukan semata karena mereka menyandang gelar alim, gelar sebagai seorang yang tahu, gelar sebagai seorang yang faqih, atau mungkin kelasnya di negara kalau sudah menyandang sebagai seorang ustadz misalnya. Bukan, tapi barakallahu fikum, berdasarkan kepada ilmu yang mereka peroleh, amal yang mereka perbuat, baik kala ia belajar mengajarkan dan juga barakallahu fikum mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Fa barakallahu fikum, dari sini mengingatkan kepada kita semua bahwa supaya ilmu itu tidak hilang, berhenti pada satu generasi, maka kita tahu bahwa yang namanya manusia itu mengalami fase yang hari ini muda atau hari ini anak-anak, beberapa tahun kemudian menjadi usia remaja, kemudian nanti menginjak kepada usia dewasa, tua, kemudian meninggal dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum, suatu anugerah yang sangat barakallahu fikum diharapkan atau ditunggu atau yang didambakan oleh seorang yang manakala memasuki dunia rumah tangga adalah mereka mendapatkan anak, mereka memperoleh anak. Dan Allah Azza wa Jal pun mengabadikan tentang doanya ibadur rahman, doanya hamba-hamba ar-rahman, yaitu pada Al-Furqan ayat yang ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk, qurrata a'yun, penyejuk mata, penyenang hati, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dikatakan oleh para mufassirin, Ibnu Abbas, Ikrimah, demikian pula Al-Hasan Al-Basri, mereka seperti Ibnu Abbas menyatakan, yaitu untuk mendapatkan keturunan yang gemar beramal kebaikan. Ya, tentunya seorang bisa beramal yang mengandung nilai ketaatan kepada Allah kalau didasari dengan ilmu, yang dengan itu menjadi sejuklah mata mereka di dunia dan di akhirat. Demikian pula Ikrimah menafsirkan ayat yang tadi kita baca pada Al-Furqan, bahwa orang-orang yang beriman ibadur rahman itu tidak menginginkan, yaitu mendambakan keturunan yang memiliki paras yang cantik, yaitu kalau laki-laki itu tampan, ganteng, kalau anaknya perempuan ya cantik, ya walaupun wajarnya manusia, walaupun umumnya manusia ya bahagia, senang kalau misalnya lahir anaknya misalnya indranya utuh, jasadnya utuh, kemudian berparas cantik atau berparas tampan begitu, dan akan terpukul kalau sampai kemudian anaknya mungkin jelek, cacat dan semisalnya. Namun barakallahu fikum, itu semua akan menjadi terlupakan jika mereka itu punya rasa syukur kepada Allah, karena itu Allah yang menciptakan. Namun yang mereka harapkan adalah menginginkan agar keturunannya itu menjadi orang-orang yang taat. Demikian pula Hasan al-Basri, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan pada pandangan mata pada seorang muslim melebihi tatkala mereka itu melihat, tatkala mereka melihat pada anak cucunya dan saudaranya, kerabatnya itu taat kepada Allah. Fabarakallahu fikum, sehingga untuk menciptakan generasi ke generasi menjadi satu generasi yang baik, generasi yang soleh, maka berusaha menciptakan apa yang disebut dengan tanggung jawab dalam masalah pendidikan. Tanggung jawab dalam masalah pendidikan. Naam. Fa barakallahu fikum, juga yang namanya jiwa, namanya manusia itu kan masing-masing jiwanya itu ada sifat, ya, yang umum pada sifat manusia, seperti yang dikatakan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, umumnya pada manusia itu jiwanya, sifatnya itu tertarik untuk mengetahui, untuk mendengar tentang sesuatu, terlebih kalau pada sesuatu tadi ada keutamaan. Terlebih kalau banyak keutamaan padanya, dia akan terdorong, termotivasi untuk mengetahui lebih dalam, lebih detail. Itu namanya jiwa. Sehingga fabarakallahu fikum, seperti yang diingatkan, untuk memanfaatkan untuk kemudian membiasakan, untuk kemudian kita memohon agar kecenderungan atau sifat jiwa tadi dibawa dan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif, maka barakallahu fikum, kita pun berusaha untuk misalnya membiasakan pada jiwa kita kepada kebaikan, atau membiasakan misalnya anak untuk berbuat baik. Naam. Terlebih barakallahu fikum, pada masa dunia anak, terlebih pada masa dunia yang dikatakan masih bocah, masih anak, mereka masih banyak cenderung kepada misalnya meniru, belum punya daya nalar yang sempurna. Karenanya dikatakan oleh penyair Arab, wa yansha'un nasyi'ul fityani minna ada ma kana awadahu abuhu. Dan namanya anak tumbuh, anak-anak kita atau seorang yang diberi keturunan anak, kita semua dulu pernah jadi anak dan sekarang kita menjadi orang tua dan punya anak. Nah, namanya anak itu tumbuh, berkembang. Perkembangan dan pertumbuhan itu ala ma kana awadahu abuhu. Pertumbuhan dan perkembangannya itu di atas atau berdasarkan bagaimana orang tua membiasakan. Ya, kalau orang tuanya membiasakan, misalnya orang tuanya membiasakan sholat, si anak juga dibiasakan sholat, insya Allah dia akan terbiasa sholat. Kalau orang tua membiasakan dalam bertutur kata kepada anak dengan sopan, dengan santun, ya insya Allah si anak juga akan mengikutinya. Demikian pula kalau orang tua membiasakan misalnya dalam hal memberi, mengambil itu dengan tangan kanan, dia pun juga akan meniru. Dikala si anak mungkin mengambil dengan tangan kanan kiri karena belum mengetahui, maka diingatkan. Demikian pula dalam hal makan, dalam hal minum, dan seterusnya. Nah, tentunya tanpa dirasa bahwa pembiasaan dalam hal pembelajaran, itu punya andil besar, Dan tentunya semua orang berharap bahwa yang namanya orang tua itu harapannya agar anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang baik, ya. Baik laki-laki maupun perempuan anaknya. Namun yang perlu juga digarisbawahi dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam kitabnya ataupun risalahnya Hukukul Aulad Alal Aba' Wal Ummahat. La ya'ni dhalika bidharurah, bukan yang dimaksud bahwa manakala orang tua itu menitipkan anaknya supaya diajari oleh guru yang baik, dimasukkan dalam pendidikan supaya dia bisa membaca, menulis, kemudian belajar agama. Kemudian semua orang berharap agar anaknya menjadi anak yang baik. Bukanlah perkaranya itu dikatakan pasti anakulla salihin yakunu abna'uhu mithlah, bahwa seorang yang baik, orang yang soleh, orang tua yang soleh, orang tua yang baik, mesti anaknya seperti dia. Kalla, sekali-kali tidak. Falaysa hadza bidharuratin, ini bukan suatu kepastian. Fayujad min anbiya illa man kharaja min abna'ihim man laysa ala tariqati abaihi. Karena diperoleh, didapatkan pada sebagian nabi yang ternyata keturunan atau anaknya itu tidak berjalan di atas apa yang dijalani oleh orang tuanya. Sebagaimana yang barakallahu fikum, ketika Luqman mengingatkan, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Fabarakalafikun, juga demikian pula kisah Nabi Nuh bersama putranya. Karena itu barakalafikum bukan istilahnya satu celaan tersendiri. Artinya ketika seorang sudah berusaha, berupaya, kemudian diperoleh, didapatkan, misalnya ada anak salah satunya yang tidak baik. Karena kalau sampai misalnya dalam adab ataupun dalam etika seorang belajar mengajar, kalau namanya belajar kepada guru dan seorang akan mendapatkan bimbingan karena adanya guru, karena itu menjadi sunnatullah bahwa ilmu itu dengan cara belajar dan belajar itu dengan cara menghadap guru, kalau misalnya gara-gara celaan, ya, misalnya kurang baiknya pada anak, kurang baiknya mungkin pada istri, terus jadi celaan yang besar, kemudian seorang tidak mau belajar kepada orang tadi, itu akan menjadi sekat, penghalang. Ilmu tidak akan diperoleh dari sumbernya. Fabarakallahu fikum, meskipun harapan terbesar bahwa seorang ketika mengajarkan ilmu maka bermanfaat, berfaedah kepada keluarganya, istri, anak-anaknya. Namun tidak menjadi jaminan bahwa ketika seorang memiliki anak lalu kemudian semuanya itu mengikuti seperti yang diajarkan oleh orang tuanya. Ikhwatal kiram fa barakallahu fikum, sehingga kembali pada topik bahwa yang namanya pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama. Di sana banyak pihak-pihak yang harus ikut andil. Jangankan kepada pendidikan misalnya model pondok pesantren atau pondok-pondok seperti kita wong di pendidikan umum saja ya, di pendidikan umum saja, ya di bangku-bangku sekolah yang setingkat mungkin sekolah dasar atau menengah atau lanjutan atau menengah, demikian pula bahkan yang TA saja, barakallahu fikum, di umum mereka pun bersinergi untuk menciptakan suasana pendidikan itu berjalan dengan baik ya. Kadang pihak sekolah menegur anak misalnya berbuat sesuatu, yang dipanggil biasanya orang tua terlebih dahulu atau walinya, bagaimana anaknya, kenapa dan seterusnya. Nah, sama juga dengan kita, bahwa walaupun di sana ada suatu lembaga pendidikan yang menampung proses belajar mengajar, itu bukan kemudian terus pasrah menyerahkan totalitas semuanya, dipasrahkan begitu saja tanpa ada kontrol, tanpa ada barakallahu fikum andil. Na'am fa barakallahu fikum, terlebih kalau kita lihat namanya belajar itu faktor pendukungnya cukup banyak. Di sana membutuhkan misalnya sarana, membutuhkan kepadanya kepada tempat dan lain sebagainya. Sementara barakallahu fikum untuk mewujudkan dan menciptakan suasana berjalannya dan berlangsungnya pendidikan di masing-masing tempat, itu rata-rata kita adalah barakallahu fikum dengan swadaya, yaitu kemampuan dari kita. Fa barakallahu fikum, semoga apa yang kita curahkan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang sedikit kita bisa andil padanya, itu memberikan barokah, manfaat. Memberikan barokah dan manfaat. Jadi seorang harus andil semuanya. Andil semuanya. Dalam hal ini, tidak hanya memasrahkan kepada seorang pengajar, seorang ustaz. Walaupun tadi kaidah pertama bahwa ilmu, bita'allum, ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Dan namanya belajar itu dengan cara berguru. Karena itulah yang akan terbimbing, terarah. Nah, karena seorang jika tanpa ada guru, dia akan belajar terombang-ambing tanpa ada arah. Nah, tidak punya haluan, tidak punya tahapan. Maunya, barakallahu fikum, semua dipelajari, semua pengen dikantongi, semua pengen dikuasai. Tidak ada bimbingan yang baik. Nah, ini juga bisa membuat melalang buananya dia berjalan ke sana kemari belajar, tidak menghasilkan apapun. Fa barakallahu fikum. Jadi kembali kita memohon, kita berdoa bahwa tentunya menjadi kebahagiaan bagi orang tua yang mendapati misalnya putra-putrinya gemar, atau anak hendaknya juga bersyukur bahwa orang tuanya itu mendukung, orang tuanya mendukung si anak untuk belajar. Mungkin dijumpai pada sebagian anak yang orang tuanya tidak mendukung sama sekali, bahkan membenci, bahkan memerangi, kalau anaknya itu belajar agama. Sehingga di sini banyak-banyak bersyukur jika sebuah lingkungan, keturunan dalam keluarga, dari mulai kakeknya, kemudian ayahnya, ibunya, keluarga besarnya, itu mendukung untuk tafaqquh fiddin. Dan inilah yang boleh kita istilahkan di masa silam, di masa lalu, di kalangan para salaf, itu keluarga besarnya mendukung. Maka tidak jarang dalam sebuah riwayat, kadang mereka dapatkan dari ayahnya, dari kakeknya, atau dari bibinya, karena keluarganya mendukung. Dan juga situasinya mendukung, alamnya juga mendukung, tempatnya juga mendukung. Nah, kita juga berusaha, makanya dikatakan tadi faktor pendidikan, terciptanya suasana pendidikan dan perolehan daripada belajar mengajar yang baik itu didukung oleh banyak faktor. Di antaranya adalah telah disinggung bahwa itu merupakan tanggung jawab bersama dalam banyak hal, dan tidak boleh salah seorang pun itu merasa seolah-olah apa yang ada pada dirinya itu membuat seorang pesimis, yaitu apa yang bisa saya perbuat. Naam. Andil, usahalah, wasta'in billah, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaknya seorang berantusias, bersemangat dalam hal-hal yang memberi manfaat. Wala ta'jaz, dan jangan seorang putus asa. Fa barakallahu fikum. Kembali mengingatkan, belum lagi nanti faktor-faktor lain, penunjang-penunjang lain yang tidak mungkin hal itu hanya dipikul, misalnya para penanggung jawab, para guru, para mudarrisin, para ustaz, para pengurus saja. Barakallahu fikum. Tentunya ini suatu usaha upaya yang besar yang tidaklah samar tentang keagungan, kemuliaan, dan juga dari sisi pahala yang diperoleh. Maka marilah kita berlomba-lomba dalam bab ini. Semoga apa yang kita perbuat di masa yang tidak mungkin akan terulang, masa yang tidak akan kembali lagi, dan kembali kita masing-masing mengingatkan agar meluruskan niat, mengikhlaskan, memurnikan juga dalam peribadan kepada Allah. Semoga perbuatan, amal perbuatan kita menjadi suatu nilai yang baik, yang mulia di sisi Allah, dan memberatkan timbangan kita kelak di hari kiamat. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf karena ada kendala teknis sehingga terlambat dalam hal penyampaian dan singkatnya waktu karena mendekati waktu maghrib di sini. Mohon dimaafkan, demikian yang bisa kita sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khair, dan jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.